Kasih tepuk tangan rame-rame untuk Anjar Agustin Monata bersama Angker. Tepuk-tepuk coy. Monata semuanya. Rapat-rapat. Maju semuanya yang masauran ya, yang bawah juga. Perlu ya, diketahui perawat ting-ting. Buat Razgal mania semua, mana dong sama Angker. Hey. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Lompat semuanya ya. Yuk Monata. Cintaku tulus padamu. Lompat semuanya. Sayangku tulus padamu. Hey, hey. Cintaku tulus padamu. Saja semua berkata tidak, yang penting aku padamu. Biarkan ku menjagamu, biarkan ku memelaimu, biarkan ku mengetahmu, biarkan ku mendekatmu. Buat Raskal semuanya. Raskal. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Bayang lagi. Cintaku tulus padamu, sayangku tulus padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku tulus padamu. Biarkanlah saja semua berkata tidak, yang penting aku padamu. Biarkanlah saja semua berkata tidak. Coba Angker dua jarinya mana mas? Terima kasih, terima kasih. Selamat siang, salam kurang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.